yang selalu di hati. Ku rasa ku sampai di ujung jalanku. Oh, oh, oh. Tempatku berhenti dan bernyanyi. Oh, jantung hatiku ku letakkan di jantung. Darahmu dan terbelenggu takkan pernah.